Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar dan kita menegakkan sunnah demi sunnah dan kita menyebarkan, menasehati, mengajak kepada ajaran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.